الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik pula, dan pada sebuah aktivitas yang baik. Tentunya hal ini barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah menuntut kita semua untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan di sore hari ini. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, begitu juga tak lupa kita berusaha meniatkan, mengikhlaskan niat-niat kita agar semua ternilai sebagai ibadah, agar semua ternilai sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, datangnya kita, usaha kita yang kita usahakan untuk mendidik anak-anak kita, semoga ternilai sebagai amalan soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita. Hayya lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya ada yang lebih berhak barakallahu fikum mengisi tausiah pada kesempatan di sore hari ini. Kebetulan karena ada hal apa? Ada udzur sehingga tidak bisa mengisi. Naam. Mereka memang asatidah kita yang kesehariannya atau sehari-harinya berada di pondok, sehari-harinya melihat, memerhatikan, mencurahkan tenaga, pikiran, ilmu mereka untuk anak-anak kita. Nah, kebetulan barakallahu fikum berhalangan. Oleh karena itu karena sekedar menggantikan saja. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang penting untuk anda sampaikan. Hal ini mungkin juga sering antum dengar, yaitu terkait dengan betapa pentingnya kedudukan doa dalam semua lini sisi kehidupan kita, dalam semua harapan, keinginan, dan cita-cita kita untuk mendapatkan sebuah kebaikan, baik itu kebaikan terkait dunia ataupun kebaikan terkait dengan akhirat, termasuk juga kebaikan terkait dengan anak-anak kita dan keburukan yang kita berharap terhindar dari kita dan anak-anak kita. Kenapa ana mengangkat tema ini? Karena betapa pentingnya hal ini. Dan hal ini juga sering diingatkan oleh para ulama kita, yaitu kedudukan doa keagungan doa dalam segala hal dari sisi-sisi kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan sebuah kebaikan yang kita harapkan, ketika kita menghindar dari sebuah keburukan yang kita berusaha menjauhinya. Ayolah wadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah sebuah ibadah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bahkan seagung-agung cara, seagung-agung ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya doa. Di dalam doa terkandung tauhid, mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ibadah hati dengan harapan, dengan pengagungan. Ibadah lisan dengan memohon kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga doa puncaknya perkara. Doa juga pokoknya agama. Doa juga kunci segala kebaikan. Doa juga kunci untuk menutup segala kejelekan. Doa juga sebab kita mendapatkan apa yang bermanfaat. Dan doa juga sebab kita, sebab terangkatnya kejelekan-kejelekan yang belum terjadi atau yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Doa. Ayolah khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar seharusnya menjadi bahan untuk kita berpikir, bahan untuk kita berbuat. Misalnya dalam masalah pendidikan anak, kita melihat atau kita mendengar ada seorang anak futur, kita melihat atau kita mendengar atau bahkan kita menyaksikan ada seorang anak begini dan begitu di sini atau di tempat yang lainnya, maka tergerak, jangan sampai anak kita seperti itu. Berdoa itu terkait dengan anak, terkait dengan yang lainnya dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat, kita menyaksikan keburukan menimpa seseorang, baik itu orang di jalan, tetangga kita atau kerabat kita atau orang lain atau ikhwah kita, maka hal itu jadi sebab seharusnya kita mengangkatkan tangan kita kepada Allah agar keburukan yang kita lihat, kita saksikan menimpa orang, jangan menimpa kita, baik keburukan terkait duniawi ataupun keburukan yang terkait dengan ukhrawi. Tadi doa adalah seagung-agung ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Doa juga puncak perkara. Doa juga pokok agama. Doa juga kunci membuka kebaikan. Doa juga kunci menutup kejelekan. Dengan doa kita dapat mendapatkan apa yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Dengan doa kita bisa terhindar atau terangkat kejelekan dari diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dalam setiap hal. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian memerintahkan kita, memintakan kamu untuk berdoa kepadanya. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian memerintahkan kamu untuk berdoa kepadanya dan niscaya akan dikabulkan. Doa. Ayolah hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, wad'uhu mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepadanya dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Perintah doa sangat banyak sekali dalam ayat. Namun sejauh mana kita merealisasikan perintah ini? Jawabannya adalah sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Mungkin ada yang sama sekali jarang, mungkin ada yang melakukan tapi tidak khusyuk, mungkin ada yang teralaikan, mungkin sekedar lewat, mungkin hanya sebagian perkara dia berdoa, pada sebagian yang lain dia tidak berdoa, mungkin hanya perkara-perkara urusan dunia dia berdoa, perkara-perkara akhirat dia tidak berdoa. Mungkin hanya untuk dirinya dia berdoa, tapi untuk anaknya jarang berdoa. Ayuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita perbuat kalau Allah tidak menolong kita? Tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan kalau Allah tidak memberi, kalau kita tidak mengharap kepada Allah? Nah, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, terkadang mungkin kita pernah berdoa untuk terhindar sesuatu atau terhindar dari kejelekan sesuatu, ternyata kejelekan itu tetap menimpa kita. Terkadang kita mungkin pernah berdoa untuk terhindar dari sebuah keburukan, ternyata keburukan tersebut tetap menimpa kita. Dari sini seharusnya kita sadar, dari sini seharusnya kita berpikir, ternyata sesuatu yang kita berusaha untuk menghindar sekalipun, ternyata juga tetap mengenai kita. Terkadang dari sesuatu yang kita berusaha untuk tidak terkena pada diri kita, ternyata terkena juga. Maka dari sini kita harus memotivasi diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam meminta, untuk lebih bersungguh-sungguh dalam memohon. Mungkin dulu hanya sekedar mengangkat tangannya berdoa tanpa ada kekhusyuan. Mungkin dulu hanya sepekan sekali berdoa, sebulan sekali, atau terkadang kalau ingat, mungkin dulu hanya berdoa mementingkan dirinya sendiri atau terkait dengan duniawinya, lupa sama anaknya. Maka barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ana, khususnya pribadi ana dan kita semua, mengingatkan akan besarnya, akan pentingnya, akan agungnya kedudukan doa dalam kehidupan kita. Minta sama Allah, mohon sama Allah, berdoa sama Allah. Jangan lewatkan waktu-waktu mustajab. Kalau tidak bisa di setiap saat, maka prioritaskan waktu-waktu mustajab. Jangan pernah lewatkan antara adzan dan iqamat, waktu Jumat, akhir hari Jumat di waktu setelah sholat asar, kemudian barakallahu fikum di pertiga malam, dan waktu-waktu yang lainnya untuk kita berdoa. Karena barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Kemudian barakallahu fikum wa ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahkan pada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabb kalian memerintahkan kalian, berkata kepada kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, sombong dari tidak berdoa kepadaku, saya dahulunya jahannam madakhirin. Jahannam balasannya. Sudah merupakan doa pintu kebaikan kita, kita malas. Sudah merupakan doa pintu kejelekan kita, pintu penutup kejelekan, kita malas. Bahkan diancam bagi orang yang enggan berdoa kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah dengan berdoa kepadanya, akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Nah, sekarang barakallahu fikum wa ilaihi kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum itu, Al-Imam Syaukani rahimallahu mengatakan, wal ayatul karimah dalat ala anna du'a minal ibadah, fa innahu subhanahu wa ta'ala anna subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'uhu. Kata Imam Syaukani rahimahullah, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya doa itu adalah ibadah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Tsumma qala, kemudian kata Imam Syaukani membawakan ayatnya tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, fa'afada dzalika anna du'a ibadah, Dari sini dapat diambil faedah bahwasanya doa itu ibadah. Wa anna tarka du'ai Rabbi subhanahu wa ta'ala istikbar. Istikbarun. Sesungguhnya meninggalkan ibadah, meninggalkan berdoa kepada Rabb, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk dari kesombongan. Wala akbaha min hadzal istikbar. Tidak ada yang lebih jelek dari kesombongan bentuk ini. Bayangkan. Kita mengharapkan sebuah kebaikan buat diri kita, buat anak-anak kita. Tapi kita gak berdoa. Kita berusaha untuk menghindar dari sebuah kejelekan untuk diri kita dan anak-anak kita. Kita tidak berdoa. Bahkan diperintah dan dalam banyak perintah, diancam dengan ancaman bentuk dari kesombongan, tetap kita lalai. Ayyuhal hadirin kiram, rahimani wa rahimakumullah. Itu pentingnya doa untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan biasakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, biasakan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita simak, itu menjadi pelajaran buat kita. Kita mendengar misalnya ada seorang akhwat nikah dengan seorang ikhwan, ternyata ikhwannya gak baik, sering dipukul, sering ini dan itu. Jadi pelajaran buat kita. Doakan anak kita supaya anak kita menjadi mendapatkan istri atau suami yang baik. Anak secara pribadi dari sekarang, anak-anak paling besar umurnya tuh 6 tahun setengah, tapi sudah mendoakan anak-anak supaya menjadi supaya mendapatkan pendamping suami atau istri yang suami yang baik, istri yang saleh. Umurnya baru 6 tahun anak. Anak-anak baru paling besar umur 6 tahun setengah, tapi sudah berpikir, bahkan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada anak untuk mendoakan anak-anak kelak kalau dapat suami yang baik agamanya. Kalau nikahnya umur 17 tahun masih panjang, mulai dari sekarang. Ketika kita melihat subhanallah misalnya ada sebuah kejadian, jadikan kejadian itu sebagai pelajaran dan kita berdoa. Nah sekarang barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita semua merasa khawatir, kita semua merasa takut, dan itu tabiat, sesuatu hal yang wajar. Banyak antisipasi yang dilakukan, seperti misalnya virus corona ini. Nah, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak yang terbetik dan diperintah, banyak yang terbetik, bahkan dianjurkan untuk kita banyak berdoa agar terhindar dari penyakit tersebut. Nah, coba kalau kita dulu sering melihat orang yang sakit misalnya, atau melihat penyakit misalnya, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum terjadi hal ini. Nah, tidak menutup kemungkinan. Barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kejelekan akan menimpa kita. Maka berdoa sebelum hal itu terjadi atau terlihat dalam pandangan kita begitu dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu. Dalam doa yang sangat panjang, Rabbi a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal arami wal qaswah wal ghaflah wal 'ailah wal dhina wal maskana. Wa a'udzubika minal faqr wal kufur wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ah wal riya. Wa a'udzubika minas sammam wal bakam wal junun wal jujam wa min sayyil asqam. Ya Allah, lindungilah aku dari gila, lepra dan semisalnya, dan dari segala macam penyakit. Doa. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu dia pentingnya doa. Lalu korelasi dengan apa yang Anda sampaikan ini, selain doa sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam pendidikan anak-anak. Karena baiknya anak, yang membuat baiknya anak adalah Allah. Kita minta sama Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, terhindar dari kejelekan. Kalau anak kita nanti masa depannya miskin, perkara yang ringan, sangat ringan, tidak bisa dibanding. Kalau nanti anak kita ke depannya, masa depannya hanya jual sesuatu, cukup hanya buat makan hari itu, perkara yang ringan. Tapi kalau anak kita, misalnya, waliyadzubillah, terjatuh kepada perbuatan maksiat, maka perkaranya besar. Naam, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Perkaranya besar, bukan perkaranya sepele. Di dunia aja dia akan sengsara, tekanan batin, depresi, merasa dirinya berbuat dosa, dijauhi oleh lingkungan. Nah, kemudian seterusnya terusnya. Nah, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Majah dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, laisa shay'un akramu 'ala Allah subhanahu min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih atau lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Nah, guru kita bisa mengajarkan, nak, berbakti sama kedua orang tuamu, taati kalau diperintah, jangan tidak taat dan seterusnya. Tapi yang menggerakkan anak, yang memberikan taufik anak sehingga mentaati bapaknya, mentaati abinya, mentaati uminya, taat berbakti, siapa? Allah. Yang menjadikan anak itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya, yang menjadikan anak itu istiqomah mempraktekkan apa yang ada di pondok hingga di luar pondok, yang menjadikan anak itu istiqomah ketika belajar, nanti ketika remaja, dewasa, tua dan hingga mati, siapa? Allah. Maka berdoa. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga ketika kita melihat anak-anak kita memiliki masalah, misalnya di dalam sekolah, di dalam pondok atau di tempat yang lainnya, maka jangan putus asa. Jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah. Lihat diri kita, lihat diri kita. Dulu kita mondok? Tidak. Dulu kita belajar dari kecil? Tidak. Ada di antara kita, maaf, dulunya penjahat mungkin. Ada di antara kita, maaf, dulu mungkin preman. Ada di antara kita, maaf, dulu istri kami minum-minuman. Ada di antara kita, maaf, dulu mungkin tiap hari pagi, siang, sore misalnya main judi atau hal-hal yang buruk yang lainnya. Bertahun-tahun dari kecil akidahnya rusak, diajari hal yang rusak. Kemudian beranjak remaja, mainnya sama anak-anak yang rusak, akhlaknya rusak. Jangan tanya dosa ini, dosa itu, semua dia lakukan hingga dewasa juga seperti itu. Subhanallah, hidayah. Hidayah. Mana hidayah? Dia kenal ngaji awalnya sepekan sekali, kemudian berusaha dia laksanakan apa yang dia dengar, sholat lima waktu. Sholat lima waktunya baru kemarin sore. Lebih lama gak sholatnya. Umurnya 50 tahun baru sholat umur 40 tahun. Selama ini tidak sholat. Selama ini bolong-bolong. Sholatnya hanya sholat idul fitri dan idul adha. Tapi hidayah. Lalu anak kita, dari kecil kita berusaha ajarkan sunnah, dari kecil berusaha kita pondokan misalnya, dari kecil berusaha kita kenalkan teman-teman yang baik dengan berbagai macam kekurangan kita, dengan berbagai macam kelalaian kita misalnya, dari sisi sini, dari sisi situ, karena keminiman ilmu kita sehingga kita lalai dan tidak tahu kelalaian kita, akhirnya misalnya anak kita futur, akhirnya anak kita bisa terjatuh kepada perbuatan maksiat, akhirnya anak kita ini dan itu. Jangan putus asa. Lihat diri kita. Jangankan mondok kecil, jangankan ini dan itu ketika kita masih kecil, remaja aja, dewasa aja, kita belum kenal sunnah mungkin. Anak kita dari kita. Jangan putus asa. Angkat tangan antum. Angkat tangan kita. Di waktu-waktu mustajab, doa. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di mahatnya Syekh Mukbir rahimahullah, itu banyak orang-orang yang penjahat. Ada mantan mafia. Subhanallah, siapa yang sangka? Siapa yang menduga? Dan siapa yang mengira? Mantan mafia di negeri kafir, di tempat yang paling jelek. Siapa yang duga? Dapat hidayah kalau sholat nangis. Mungkin dulu biasa tuh nyekek orang, nembak orang. Mungkin orang nangis tetap dia tembak loh. Mungkin orang berbelah minta kasihan, jangan di tembak ditembak. Ada. Tapi siapa yang tahu hidayah? Jangan putus asa ketika melihat sesuatu dari anak kita, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Selain kita introspeksi diri kita, selain kita mengukur sejauh mana usaha kita, selain kita berusaha untuk terus belajar menjadi orang tua yang baik, jangan pernah putus asa. Doa, doakan anak kita supaya jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat kebaikan pada anak-anak kita, kita ketika kita melihat kesuksesan pada anak-anak kita, ketika kita melihat dampak atau asal yang baik ketika di pondok, jangan merasa tidak akan terjadi sesuatu. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakum. Doa agar kita, agar kita, agar saya, agar keluarga saya, agar anak saya terhindar sesuatu yang jelek, keburukan yang jelek, akhlak yang jelek, kemaksiatan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekarang, sebelum terlihat di depan mata, apalagi sudah terjadi pada anak kita. Doa. Ya Allah, hindarkan anakku dari keburukan ini dan itu, misalnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakum. Siapa yang tidak menginginkan belajar di depan para ulama? Semuanya kita ingin. Siapa yang tidak menginginkan belajar di depan para mustafid, para masyaikh, belajar disiplin ilmu, akidahnya, fikihnya, mustalahnya, usul fikihnya, dan segala macam, yang tentunya kita semua menginginkan hal tersebut. Namun subhanallah, siapa yang menyangka dia pergi jauh meninggalkan negerinya untuk belajar menimba ilmu agama di depan para ulama, tetapi apa yang didapatkan? Ternyata waliyadubillah, anaknya padahal rajin terjangkiti penyakit suka sesama jenis, sama teman tasminya, sama teman tasminya. Kalau tasmi di depan hafal Al-Quran dari awal sampai akhir, ternyata berlanjutnya hari, berjalannya hari, berbulan-bulan, sering tasmi. Gak tahu kenapa, subhanallah, memang fitnahnya luar biasa. Berbeda dengan di Indonesia, fitnahnya luar biasa. Berbeda dengan Indonesia, akhirnya dia suka sama jenis, sampai di sidang, sampai nangis-nangis, sampai akhirnya gagal dalam belajarnya, sampai sekarang futur. Maaf. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Cukup insyaallah pada kesempatan di sore hari ini sebagai renungan buat anak pribadi khususnya, dan buat kita semua, na'am, untuk tidak lupa terhadap sebuah kebaikan yang sangat agung, sebesar-besar atau di antara sebesar-besar kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada Allah, bentuk dari mentauhidkan Allah, puncak di antara puncak perkara agama, dasar agama, kunci kebaikan, kunci untuk menutup kejelekan, kunci untuk mendapatkan manfaat apa yang kita harapkan dan kejelekan yang kita berusaha menghindarkan buat diri kita, buat keluarga kita dan anak-anak kita, yaitu doa. Wallahu ta'ala alam iswah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.